Mitra bisnis, dominasi keluarga dalam kancah politik Indonesia dinilai mengulangi tindakan Orde Baru dan mengkhawatirkan, sebab mengarah pada dinasti nepotisme yang dapat menjerumuskan bangsa dalam kehancuran. Yusuf Kala menyangkal dan mengatakan, ini hanya pengaruh keluarga, seperti pengusaha yang anaknya jadi pengusaha. Begitu juga politikus, biasanya ingin anaknya mengikuti jejaknya, menjadi politikus juga. Saat ini sudah terhubung dengan politisi, Pius Lustrilanang. Mas Pius, apa komentar Anda? Di negara maju pun keterlibatan keluarga dalam politik menyusul karir, mencontoh dari karir-karir politik dari para pendahulunya itu sering kita temukan. Tapi persoalannya kemudian menjadi keprihatinan di Indonesia karena partai politik ini sekarang kan masih merupakan satu gejala yang baru, baru 10 tahun setelah partai politik bisa berperan. Dan kaderisasi belum berjalan di lingkungan internal partai politik. Loh, ini kan diambil oleh para penguasa-penguasa parpol untuk memasukkan keluarga-keluarga mereka dan membangun sebuah dinasti. Ini yang justru merugikan bagi proses demokrasi itu sendiri. Jadi sebelum partai mampu melakukan sistem kaderisasi, sebaiknya keterlibatan saudara-saudara atau keluarga saudara itu sebaiknya kita tunda dulu. Sekarang ini banyak dari kalangan masyarakat yang tertarik untuk ikut berpolitik, seperti juga artis. Bagaimana dengan hal ini? Sama seperti profesi yang lain, yang menarik peminat-peminat untuk masuk ke dalamnya. Ya kan? Tapi sebetulnya untuk masuk ke dalam parlemen, harusnya kan diperlukan jalan yang cukup panjang. Mulai dari aktivitas yang bersangkutan di dalam partai, mulai dari tingkatan yang paling rendah. Dan dalam setiap aktivitas kegiatan partai. Saya katakan bahwa umur partai di Indonesia ini kan 10 tahun. Sebelumnya kan tidak ada. Sebelumnya semuanya hanya mengendalikan kepada restu dari pusat, dari rezim yang berkuasa. Jadi ya wajar kalau untuk kepentingan memperoleh suara lalu partai-partai beralih kepada artis-artis. Tapi nanti ini kan tetap saja merupakan sebuah proses pembelajaran di dalam masyarakat kita sendiri. Artis-artis ini pada akhirnya nanti akan dinilai apakah mereka mampu menjadi politisi yang sesungguhnya atau tetap menjadi artis. Sepertinya ya dia tidak kompeten sebagai seorang politisi. Pemilu berikutnya mungkin kecenderungan ini akan berkurang karena kan ada reaksi dari masyarakat. Karena toh ada juga kan artis-artis yang beralih profesi menjadi politisi yang berhasil dan memang kompeten. Apa harapan Anda ke depan, Mas Pius? Saya berharap masyarakat tidak sembarang memilih partai politik. Karena suara yang mereka akan gunakan, saya khawatir akan terbuang percuma jika partai-partai yang mereka pilih tidak mampu mencapai parliamentary threshold. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat agar memilih memang partai-partai punya calon presiden sejak awal, punya jaringan sebelum partai didirikan, dan punya kemampuan logistik yang cukup luas untuk membiayai kampanye. Mereka ingin memilih partai-partai baru dan sudah bosan dengan partai-partai lama. Kalau yang trauma, saya anjurkan untuk memilih partai yang baru yang memang mengusung ide-ide perubahan berderetnya pada kepentingan rakyat yang luas. Tapi partai baru, kriterianya untuk menjadi panduan bagi masyarakat untuk memilih. Demikian Pius Lustrilanang, saya Dewi Sintawati.